Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di tempat ini. Melanjutkan membaca kitab Lamdul Manthur sampai pada nomor yang keberapa terakhir? 186. Masuk 187 sekarang. Jazakallah khair. Qala aidan, kita sudah masuk pada bab yang ke-14. Bab yang ke-14 tentang alamatu ahli sunnah. Tanda-tanda ahli sunnah. Tentang apa nak? Tanda-tanda apa? Perhatikan duduk paling depan, enggak dengarkan. Tanda-tanda apa? Alamatu ahli sunnah. Tanda-tanda ahli sunnah. Ada ahli sunnah. Ada ahlul bid'ah. Sebutkan sama kamu. Ada yang pertama apa? Ahlus sunnah. Yang kedua apa? Ahlul bid'ah. Ada tanda-tandanya. Yang sedang kita baca sekarang, tanda-tanda dia ahlus sunnah. Pada bab yang akan datang, tanda-tanda ahlul bid'ah. Tanda-tanda apa? Ahlul bid'ah. Yang akan datang. Yang sekarang kita baca, tanda-tanda tentang ahlus sunnah. Apa itu ahlus sunnah? Tahu kamu nak? Ahlus sunnah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya. Nah, siapakah mereka itu? Apa tanda-tandanya? Berikut ini akan kita baca. Kamu perhatikan yang ya. Kamu pandai banget. Enggak bawa tulisan. Kayak Imam Bukhari langsung hafal. Ya. Lain kali talim bawa buku. Antum talibul ilmi. Mencari ilmu. Dibedakan dengan para orang tua. Orang tua saja mendengar saja sudah paham syukur. Walaupun lupa lagi. Adapun kalau santri. Tidak santri. Talib harus dididik lebih daripada yang lain. Begitu. Ya, dengarkan. Nanti akan ditanya loh. Perhatikan kan ya. 1, 2, 3. Ini perhatikan. Nanti ditanyai. Kita masuk. Qala aidan. Berkata juga. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari. Yang dikenal dengan Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam siapa? Al-Barbahari. Dalam kitab Syarh Sunnah. Wa man arafa ma taraka ashabul bid'i minas sunnati wa ma fariku fihi fatamassaka bihi fawa sahibu sunnatin wasahibu jama'atin. Barang siapa yang dia mengetahui mengetahui sesuatu yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah. Apa yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang mengenal, mengilmui sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah, dan yang mereka fariku fihi, mereka memecahkan diri mereka dari sunnah, memisahkan diri mereka dari sunnah, tamassakabi, kemudian dia memegangi sunnah dengan sekuat-kuatnya, maka dia adalah sahibu sunnah. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan sahibu sunnah. Dengan kalimat lain, ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu siapa? Orang yang mengenal sunnah dan berpegang teguh dengannya. Di mana ahlul bid'ah meninggalkan sunnah. Dan ini perbedaan yang sangat nyata antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul bid'ah, mereka-mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami perbedaannya? Ya. Walaupun pada ahlul bid'ah itu terdapat sunnah, ahlul bid'ah masih melakukan sunnah Nabi atau tidak? Masih. Ya masih sholat, masih puasa, masih haji, umrah, dan berbagai macam ibadah yang mereka lakukan. Dan itu sesuai dengan sunnah mereka mengerjakannya. Tetapi mereka disebut al-bid'ah dikarenakan cara beragamanya mereka berbeda dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Cara beragamanya. Dibuktikan masih adanya bid'ah pada diri mereka. Karena kalau seandainya mereka adalah pengikut Nabi dengan sebaik-baiknya, itu tuntutannya berarti tidak akan mau dengan bid'ah. Apalagi melakukan bid'ah. Mengapa dia itu melakukan bid'ah? Dikarenakan dia itu memang bukan mengikuti Rasul. Tetapi yang diikuti adalah guru-guru mereka, sehingga mereka jatuh pada berbagai macam kebid'ahan. Bedanya di situ. Ahlu sunnah melakukan sunnah. Yang dilakukan oleh ahlu sunnah mungkin dilakukan oleh mereka. Memelihara lihyah mamanya. Ibadah-ibadah yang wajib, zakat, puasa, mereka mungkin melakukan. Bedanya di mana? Bedanya ahlu sunnah tanpa bid'ah. Dia betul-betul murni mengikuti Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam dan tidak ada yang diikuti yang lainnya. Karena itu mereka selamat dari bid'ah-bid'ah. Kosong dari bid'ah-bid'ah. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Bahkan jangankan melakukan, mereka malah membenci yang namanya bid'ah, dan itu bagian dari agama kita, membenci bid'ah. Itulah dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa sahibu jama'atin, dan mereka itulah orang-orang yang berjamaah. Orang-orang yang berjamaah, berjamaah dengan Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena apa? Kesamaan yang ada pada mereka di atas sunnah tanpa adanya bid'ah. Mereka disebut al-jama'ah. Wa haqiqun ayyutaba'a, mereka orang-orang yang memang berhak untuk diikuti. Kalau kalian mendapati orang yang mengajarkan sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah, dan terbukti dalam dakwahnya dan kehidupannya murni di atas sunnah, tidak melakukan bid'ah, maka orang seperti ini berhak untuk diikuti, layak untuk kita mengikutinya. Haqiqun ayyutaba, dialah orang yang pantas untuk kita ikuti. Ketika memang dia mengikuti sunnah Nabi dan dia bersih dari bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau dia memiliki kemaksiatan? Kami sampaikan pada pembahasan yang akan datang di poin yang ke-40-45. Sekarang kita baru 14. Ya, 45 tahun berapa kira-kira? Ya, enggak tahu nanti. Disebutkan di sana bedanya bid'ah dan maksiat. Kalau maksiat, Bani Adam tidak akan lepas darinya. Kullu Bani Adam khata. Semua anak manusia pasti punya apa? Salah. Salah dalam hal ini adalah kemaksiatan. Karena itu diperintahkan untuk bertobat, beristighfar. Tetapi tidak semua Bani Adam pasti melakukan bid'ah. Tidak seperti itu pengertiannya. Karena bid'ah itu sesuatu yang bisa ditinggalkan total. Semisal siapa? Para sahabat Nabi meninggalkan bid'ah secara total. Tabi'in, orang-orang yang hidup di zaman yang kedua, kemudian mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, maka mereka selamat dari bid'ah, walaupun di zaman itu bid'ah sudah banyak. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah qadariyah, bid'ah murjiah, bid'ah jahmiyah, bid'ah mu'tazilah, muncul di zaman-zaman itu. Al-Hasan al-Basri, ulama zaman tabi'in, siapakah yang membuat bid'ah mu'tazilah? Muridnya beliau, yang nyempal dan menyendiri, tidak mau lagi mengikuti bimbingan Al-Hasan al-Basri, yang bernama Wasil bin Atta'. I'tazala Wasil bin Atta, meninggalkan majlisnya Al-Hasan al-Basri. Maka dari semenjak itu dia dikatakan sebagai orang yang mu'tazilah, karena beragama dengan akalnya. Dan itu ciri khasnya dia. Itu terjadi di zaman tabi'in. La ahlu sunnah seperti Imam Al-Hasan al-Basri, Imam Auza'i, Al-Imam Ayyub Sakhtiani yang ada di zaman-zaman itu, Al-Imam Syu'bah, Al-Imam Az-Zuhri yang hidup di zaman-zaman itu, mereka murid-muridnya para sahabat hidup tanpa bid'ah. Begitu seterusnya sampai hari ini. Kalau dia atau kita betul-betul sebagai ahlu sunnah, itu akan terwujud pada diri kita. Tidak ada bid'ah. Teliti. Kalau masih ada bid'ah, tobatlah dan buang bid'ah itu jauh-jauh. Saya ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Tapi itu juga katanya ahlu sunnah, tapi ada bid'ahnya. Lah itulah dia. Bedanya kami dengan mereka. Mereka mengaku ahlu sunnah, tapi mereka ada apa? Bid'ahnya. Maka itu sebagai bukti nyata mereka bukan pengikut sunnah. Karena konsekuensi pengikut sunnah adalah murni di atas sunnah dan harus membenci dan membersihkan diri dari al-bid'ah. Karena bid'ah haram hukumnya. Adapun kalau kemaksiatan, bukan berarti kita membolehkan, tetap maksiat dosa besar hukumnya haram. Tetapi tidaklah manusia bisa lepas darinya. Karena itu memperbanyak taubat dan bertobat dan bertobat. Wa yu'an wa yuhfadha wa huwa mimman awsa bihi nabi alaihi salatu wassalam. Dan merekalah yang berhak untuk kita bantu, untuk kita jaga. Dan merekalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bersama dengan mereka-mereka yang diberikan wasiat untuk Nabi, untuk kita oleh Nabi mengikutinya. Yakni para kaum muslimin di akhir zaman yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tanpa adanya bid'ah pada mereka. Waqala dan berkata juga, sebelum kita masuk pada poin berikutnya, kesimpulannya apa? Ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi tanpa bid'ah. Bisa kamu menyimpulkan? Coba kamu. Ahlu sunnah adalah dengan sunnah Nabi tanpa bid'ah. Itulah dia poin ini. Ini ucapannya siapa tadi? Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari, yang dikenal dengan Imam Al-Barbahari. Ya. Waqala, berkata juga beliau, masih ucapannya Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat adanya seorang yang mendoakan kebaikan bagi para penguasa, fa'lam, maka ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Ini ucapannya Imam Al-Barbahari juga. Apabila ada seorang yang mendoakan kebaikan bagi pemerintah, maka dia adalah ahlu sunnah. Apa? Bisa ngulangi kamu nak? Seorang yang mendoakan kebaikan, maka dia ahlu sunnah. Beda dengan ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mencela pemerintahnya, menghina, merendahkan, mengolok-olok pemerintahnya. Ini mereka. Na'udzubillah min dzalik. Perbedaan ini jangan dianggap remeh wa kaum muslimin. Ini perbedaan yang sangat nyata. Sangat jelas. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sikap menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Bagaimana cara menyikapi kezaliman penguasa yang korupsi, yang melakukan mungkin tindakan semena-mena, mungkin melakukan ini dan itu, KKN atau yang lainnya, itu kezaliman. Bahkan Nabi menyebutkan akan datang pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, memikirkan dirinya sendiri, memukul punggung rakyatnya, yakni sembarangan dalam menangkap, sembarangan dalam memenjarakan. Akan datang pemerintah yang seperti itu. Ya, semena-mena dalam mengambil harta orang lain. Tatkala pemerintah ingin melakukan sebuah proyek, sudah ini tanah harus dibebaskan. Tidak ada ganti untung atau ganti rugi. Akan datang pemerintah seperti itu. Tetap ahlu sunnah memiliki prinsip mendoakan kebaikan bagi mereka. Mencegah lisan-lisan dari mencela mereka. Tidak mengucapkan kata-kata yang menghina mereka. Dan bersabar dari kezaliman yang ada. Tidak menentangnya. Apalagi turun jalan untuk memberontak. Tidak, tidak seperti itu ahlu sunnah. Nah, ahlul bid'ah tidak akan kuat dalam memegangi prinsip ini. Ahlul bid'ah akan berontak, akan mencaci, mencela, mengkritik, menghina, tidak terima dengan kezaliman pemerintahnya, dan yang lainnya. Itu ahlul bid'ah yang mampu bersabar dalam menghadapi kondisi situasi ketika pemerintah zalim adalah hanya ahlu sunnah. dan itu terbukti di negeri kita. Ya, terbukti bahwa kita lah orang-orang yang ahlussunnah ini yang tidak bisa diprovokasi oleh mereka untuk membenci pemerintahnya, diajak untuk demo 212 atau angka-angka lain yang mereka bikin. Nah, ada kode sendiri. Na'udzubillah min dzalik, maka ya kaum muslimin, kita bukanlah ahlul bid'ah, dikarenakan kita adalah ahlus sunnah, maka tidak memberontak. Bahkan kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Qala Abu Hatim libnihi, berkata Imam Abu Hatim kepada putranya. Ucapannya siapa ini? Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam siapa? Abu Hatim berkata kepada anaknya. Anaknya umuran kayak kamu, anak-anak. Nah, maka perhatikan, anak-anak zaman dulu sudah belajar di hadapan para ulama. Belajar mereka. Bukan main-main, dolan, playon. Bukan. Ya. Besok lagi kalau saya datang ke sini, anak-anak harus di depan. Bawa buku sama pulpen. Ya. Yang lari-lari, tangkap. Yang nangkap abinya sendiri. Ya. Gitu, abinya yang nangkap. Qala Abu Hatim, berkata Imam Abu Hatim kepada anaknya. Idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat ada seorang yang mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Ketahuilah olehmu, dia adalah ahlus sunnah. Di sini sebagaimana yang sebelumnya, jangan main-main. Ambil karetnya, masukkan saku. Maju ke depan, kamu yang baju coklat. Nah, sudah sini lihat. Nah, saya ngajari anak-anak nih Pak. Jadi harus diomongi baik Pak. Antum sebagai orang tua ya sabar ya. Sabar. Karena ada anak-anak, kalau enggak ada anak-anak, bablas kayak kemarin-kemarin. Ayo kita lanjutkan. Apabila engkau melihat ada seorang yang mencintai Imam Ahmad, ketahuilah dia adalah ahlussunnah. Di sini ciri ahlus sunnah adalah mencintai ulama ahlus sunnah. Itu ciri. Tanda ahlus sunnah itu. Berarti lawannya, kebalikannya adalah apa? Ahlus sunnah, lawannya adalah ahlul bid'ah. Bagaimana kondisi ahlul bid'ah? Mereka membenci ulama ahlus sunnah. Min alamati ahlil bid'i al-waqi'atu ala ahlil athari. Di antara tanda-tanda seorang itu adalah ahlul bid'ah, dia mencela ulama ahlus sunnah. Dia mencela ulama ahlus sunnah. Maka orang itu adalah ahlul bid'ah. Mengapa ahlul bid'ah membenci ulama ahlus sunnah? Dikarenakan ulama ahlus sunnah gigih membela sunnah Nabi. Dan diantara bentuk kegigihan membela sunnah Nabi, membantah bid'ah. Menjelaskan kepada umat akan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Sehingga ahlul bid'ah pun marah-marah dan tidak terima. Karena mereka terbongkar kedok kesesatannya ahlul bid'ah itu. Itu menjadi ciri khas ahlus sunnah. Menerangkan yang sunnah, mencintai ulama ahlus sunnah, dan membantah yang bid'ah, dan memperingatkan bahaya ulama ahlul bid'ah itu sepanjang zaman seperti itu sifat mereka. Sehingga Imam Abu Hatim beliau mengatakan, apabila ada seorang mencintai ulama Ahlussunnah semisal Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia juga Ahlussunnah. Maka kita sangat mencintai Nabi kita, terutama kemudian para sahabat Nabi semuanya, yang memimpin mereka adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, Uthman, Ali, dan semua sahabat serta sahabiah. Kita mencintai mereka. Tabi'in, para ulama tabi'in yang betul-betul mengikuti sahabat, al-Imam Az-Zuhri, al-Imam Asy-Sya'bi, al-Imam Ikrimah, al-Imam banyak sekali, Mujahid, dari kalangan para tabi'in. Kemudian murid-murid mereka, al-Imam Malik, Abu Hanifah, al-Imam Syafi'i, murid-muridnya para tabi'in. Kemudian murid-muridnya mereka, di antaranya Imam Abu Hatim ini. Ya. Qala Zakaria ibn Yahya ibn Sabih. Ini belum dibaca memang apa sudah? Sudah ya? Iya nih, saya mulai ingat. 192. Saya sudah ingat kembali. 192. Yang terakhir kemarin ya. Kita masuk pada 193. Sekarang. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu ahadan qat ya'du illa qultu majnunun asahibu hadithin. Kita lewati aja ini. Ya, masuk ke 194. Qala Ishaq ibn Ibrahim al-Hunaini rahimahullahu ta'ala, thalathatu asya'in, adat tiga hal, la yastaghni anha ashabul hadith, tiga hal yang dibutuhkan oleh ahlul hadith, orang-orang yang mengikuti hadis Nabi, belajar hadis Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Ada tiga hal yang dibutuhkan mereka. Yang pertama, suratul mashi, suratul mashi, cepat dalam berjalan. Kenapa? Karena kita orang-orang yang tidak punya waktu untuk kita bersendu guru atau untuk kita bermain-main. Waktu itu sangat mahal bagi ahli sunnah. Sampai dalam perjalanannya pun dia mempercepat langkahnya. Guna segera dia bisa melakukan amal kebaikan. Tidak habis dalam perjalanan. Suratul Masyid. Ta'lim mamanya jam 4. Antum mempercepat langkah untuk bisa sampai ke tempat. Karena ta'lim sudah dimulai. Begitu maksudnya. Ya tentunya tanpa tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu minasyaitan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu termasuk dari bagian apa? Syaitan. Cepat tidak berarti tergesa-gesa. Bisa dipahami? Kalau tergesa-gesa itu identik dengan gemerungsung. Ngerti gemerungsung, Pak? Iya. Sehingga kalau ngelihat orang naik motor cepat, gemerungsung. Ah, belum tentu, Pak. Ya, karena cepat itu bukan gemerungsung. Cepat, tapi hati-hati. Ya. Karena memang suratul masyi itu adalah diantara sifat ashabul hadith. Wa suratul akli, makannya itu cepat. Makan itu tidak menghabiskan waktu yang lama. Cukup saja makan. Satu piring, ambil nasi, lok, selesai. Tidak berlama-lama makan itu. Waktu untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, murojaah kitab, membaca kitab, terlalu mepet waktu itu. Niatkan kajian, baca dulu kitabnya, murojaah dulu, menghafalkan apa yang sudah ada. Antum kalau melihat para santri di pondok-pondok Ahlus Sunnah, jadwalnya ketat mereka. Ada waktu-waktu istirahat yang minim. Begitu mereka bangun sudah ada kegiatan. Mereka bangun 3:30 mungkin jam 3, ada yang 2:30 sudah bangun. Ya, jam 4 sudah, apalagi sekarang ini subuhnya gasik banget. Hakadha kaum muslimin. Dan itulah kehidupan seorang Ahlus Sunnah. Tidak menyanyiakan waktu berlama-lama. Tongrong lah tidak, eman-eman. Enggak ada waktu. Diajak begini-begini, maaf saya enggak bisa, enggak ada waktu. Loh, waktumu buat apa? Buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul khatti. Ahlus Sunnah atau Ashabul Hadis memiliki sifat yang ketiga, suratul khatti. Cepat dalam menulis. Al-khat, menulis. Tulisan yang paling cepat adalah tulisan Arab. Dan tulisan Arab itu cepat sekali. Ngalir itu, bagaikan kayak air. Tulisan Arab. Ya, apalagi karena sudah hafal, kadang-kadang tidaklah diharokati. Karena memang bahasa Arab itu tidak butuh harokat. Tidak butuh apa? Harokat. Masya Allah. Antum butuh tidak harokat. Iya, butuh untuk dibaca. Bagi mereka yang sudah terbiasa, tidak butuh harokat. Kadangkala tidak ada titiknya. Mempercepat. Kenapa? Dia sudah hafal. Dia menukil sebuah kata. Apa tulisan itu? Dia sudah bisa membaca. Tetapi ya tetap harus kasih titik karena membedakan hurufnya. Kadangkala tidak butuh. Gitu aja. Cepat. Ya, apalagi harokat. Tidak butuh lagi. Sudah apa? Itu sudah bunyi. Tanpa adanya harokat. Masya Allah. Itulah al-ahlul hadis. Ashabus sunnah. Karena cintanya mereka dengan sunnah. Mereka pun kuat dalam mempelajarinya. Kekuatan mempelajari sunnah. Waikum muslimin. Semangatnya seorang mempelajari sunnah. Itu diantara buktinya adalah dia menguasai bahasa Arab. Nah, antum bagaimana nih? Apa buktinya antum mencintai sunnah? Sudah bisa bahasa Arab? Karena untuk bisa membaca Al-Quran wa sunnah butuh ilmu tentang bahasa Arab. Membaca Al-Quran tanpa ilmu bahasa Arab bisa? Tidak bisa. Dia harus tahu hijaiyah. Dia harus tahu dengan fasih dalam mengucapkannya. Apalagi membaca sunnah Nabi yang mayoritasnya adalah tanpa harokat. Kutubus sunnah tanpa harokat. Yang paling mudah Riyadus Salihin tanpa harokat. Saya cinta dengan sunnah Nabi. Karena itu saya pengen membacanya. Bagaimana cara membacanya? Belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf. Yang pada akhirnya antum mampu dalam membacanya. Itu karena cinta terhadap hadis Nabi. Antum cintanya diwujudkan dalam bentuk apa? Ya ngaji bela. Yang penting ngaji. Tidak mengapa. Karena memang sudah lansia. Lansia belum? Lansia. Lanjut usianya. Yang berikutnya, qala al-Imam Qudaybah bin Sa'id rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu al-hadits fa innahu 'ala sunnah." Apabila engkau melihat seseorang yang mencintai ahlul hadis, maka dia adalah di atas sunnah. Ini semisal ucapannya Imam Abu Hatim tadi di atas. Kita mencintai Syekh Rabi, dikarenakan beliau adalah seorang yang terkenal gigih dalam membela sunnah dan membantah bid'ah. Ahlul bid'ah membenci Syekh Rabi. Kenapa? Karena mereka pihak yang dibantah oleh Syekh Rabi. yang sebelumnya guru-guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaimin, yang berikutnya terus para ulama, kita mencintai semuanya. Maka kita adalah Ahlus Sunnah. Ya. Qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala, As-Sunni idza alladhi idza dhukirat al-ahwa'u lam yaghdab li syai'in minha. Ini seperti tersebut dalam poin ke-190. Berkata Imam Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala, As-Sunni, seorang pengikut sunnah, disebut dengan kalimat lain Sunni, adalah seorang apabila disebut tentang al-ahwa, al-ahwa ini tentang bid'ah, lam yaghdab li syai' minha, dia tidak marah dikarenakan dia memegangi bid'ah tersebut. Beda dengan ahlul bid'ah. Ambil contoh bid'ah sufiyah umpamanya. Tatkala kita menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah, marah mereka. Jangankan menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah, menyebut hadis Nabi, wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar, itu sudah marah. Paling benci kalau ada orang yang muqaddimah talim itu bid'ah-bid'ah-bid'ah. Itu paling benci. Kenapa? Dikarenakan ketika disebutkan sebuah bid'ah, mereka berfanatik dengannya. Mereka menyenangi bid'ah itu, tidak terima kalau seandainya bid'ah itu dikatakan dolalah. Ini beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mendengar bantahan para ulama terhadap khawarij. Ahlus Sunnah tidak benci kepada ulama yang membantah khawarij, karena memang harus dibantah. Kita mendengar ulama membantah tentang Syiah, tentang Mu'tazilah, atau yang zaman sekarang tentang Ikhwan Muslimin, tentang Jamaatut Tabligh, ulama tampil membantah mereka. Kita tidak marah, kita tidak membenci ulama ini. Kita menyenanginya, kita menyukainya, mencintainya. Karena beliau memberikan kepada kita keterangan yang menyelamatkan kita dari bid'ah-bid'ah itu. Ada di antara orang-orang yang zaman sekarang ini mengaku sebagai salafi, begitu Syekh Ubaid berbicara tentang Muhammad al-Imam al-Ma'bari, marah dia. Apa-apaan Syekh Ubaid mengatakan Muhammad al-Imam sesat? Marah dia. Yang dimarahi Syekh Ubaid karena dia fanatis atau fanatik. Orang-orang yang berfanatik, berasabiah kepada Muhammad al-Imam. Ada boleh di zaman sekarang ini, orang-orang yang mendengar tahzirnya Syekh Rabi' terhadap Muhammad bin Hadi, marah. Ada apa ini Muhammad bin Hadi? Dijarah, dikritik, bahkan dikatakan dia di atas bid'ah. Marah mereka. Membela Muhammad bin Hadi. Kemarahan mereka dilancarkan kepada Syekh Rabi'. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ketika seorang alim membongkar kebatilan seseorang, maka kita tidak marah. Bahkan kita bersyukur, dengan demikian jelaslah permasalahan yang ada. Dulu ketika tahun 2013 kurang lebihnya, Syekh Rabi' berbicara tentang Dzulqarnain atau yang sebelumnya, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Dan bukan hanya Syekh Rabi' yang berbicara, ulama yang lainnya berbicara tentang Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ahlus sunnah bergembira dengan penjelasan ini, sehingga kita selamat dari kebatilannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ternyata muncul orang-orang Raja'iyun yang mereka marah dengan tahdirnya Syekh Rabi, bahkan Syekh para ulama kibar. Kibar ulama, hi'a kibar ulama di negeri Saudi. Memberikan peringatan awas bahaya Ali bin Hasan bin Hamid Al-Halabi. Dia telah menyimpang. Kita sebagai ahlu sunnah senang dengan penjelasan itu. Tidak marah dan tidak membenci. Tetapi Raja'iyun mereka kepanasan. Marah. Karena mereka bersama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kan itu mereka marah. Siapakah sunni itu? Sunni adalah seorang apabila disebut tentang sebuah kesesatan, mereka tidak marah. Karena tidak ada dalam hati dia pembelaan kepada kesesatan tersebut. Hakadha qaum muslimin. Kita ahlus sunnah salafi. Contoh yang paling dekat, ketika para ulama memberikan peringatan akan bahayanya Ja'far Umar Talib. Maka kita tidaklah marah dengan peringatan itu. Bahkan kita dengan itu semakin jelas dan kita meninggalkan beliau dikarenakan beliau telah menyimpang dari nasihat para ulama. Wahakadha kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Sehingga memang sangat jauh berbeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Walaupun mungkin dari sisi pakaian, pakai jubah, dari sisi berjenggot, mereka pun berjenggot. Tetapi bedanya sangat nampak di antara bentuk perbedaannya dalam hal ini. Apabila ada seorang yang memang batil, disebut kebatilannya, kita tidak akan marah. Bahkan kita bersyukur dengan itu, jelaslah mana yang hak dan mana yang batil. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wahda alamati ahli sunnati. Dan di antara tanda-tanda ahlu sunnah adalah hubbuhum li'a'immati sunnah. Kecintaan mereka terhadap imam-imam ahlu sunnah. Wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Kecintaan mereka kepada para ulama ahlu sunnah. Para pembela sunnah. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Mencintai mereka itu semuanya. Dan juga di antara tanda ahlu sunnah adalah wa bughduhum li'a'immatil bid'i. Alladzina yad'una ila an-nar. Ahlu sunnah membenci ulama-ulama ahlul bid'ah yang mereka mengajak manusia menuju neraka. Untuk perhatikan ini, anak-anak, tanda ahlu sunnah adalah apa? Mencintai ulama ahlu sunnah dan membenci tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Bisa kamu mengulangi? Ulangi kamu. Tanda-tanda ahlu sunnah adalah apa? Mencintai ulama ahlu sunnah dan membenci tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Bisa kamu? Coba kamu nak. Apa? Kita lanjutkan. Wa bughdhum li'immatil bid'ah. Di antara tanda ahlus sunnah adalah membenci tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang mana mereka mengajak manusia menuju neraka. Wa yadulluna sahabahum ila daril bawar. Wa yadulluna ashabahum, dan mereka menunjukkan kepada para pengikutnya negeri kebinasaan di akhirat kelak. Mengapa kita membenci tokoh-tokoh ahlul bid'ah? Dikarenakan mereka sesat dan menyesatkan. Di mana Nabi kita sudah menyebutkan dalun mudillun, mereka sesat dan menyesatkan. Mereka memasukkan manusia ke dalam neraka dan mengajak manusia ke negeri kebinasaan dan kehancuran. Waqad zayyana Allahu subhanahu quluba li sunnati wa nawwaraha bi hubbi ulami sunnati fadlan minhu azza wa jal. Sungguh Allah telah menghiaskan, memperindah hatinya ahlu sunnah dengan mencintai ulama sunnah, menyinari hatinya ahlu sunnah dengan mencintai ulama ahlu sunnah. Fadlan minhu, dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka ahlu sunnah. Ya tuh kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan, yang namanya manusia itu ada senang, ada cinta, ada benci. Itu di hati manusia. Siapa yang dicintai oleh kita? Orang yang tentunya kita cocok dengannya. Siapakah orang yang kita benci? Itu orang yang kita tidak cocok dengannya. Itu namanya jiwa manusia. Kalau kita ahlu sunnah, kita senang dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentunya kita mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yang mendakwahkannya, yang mengajarkannya. Kita pun mencintai mereka karena cocok kita dengan mereka. Seorang yang ahlul bid'ah, cocoknya dengan ahlul bid'ah, maka mereka mencintai tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Itu mereka mencintai tokoh-tokoh ahlul bid'ah dikarenakan cocok. Ahlus sunnah membenci bid'ah dan ahlul bid'ah. Mengapa? Karena mereka musuh sunnah. Humul adu, mereka adalah musuh. Dengan munculnya bid'ah, sunnah akan mati gara-gara dia. Maka kita menghidupkan yang sunnah dan kita memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Dan bid'ah itu mengantar manusia ke dalam neraka. Maka kita membenci tokoh-tokohnya yang menyeret manusia ke dalam neraka. Coba lihat ya kaum muslimin, berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka membenci tokoh-tokoh ahlus sunnah. Itu hal yang pasti. Sebagaimana pada bab yang akan datang, al-arwahu junudun mujannadah, ruh manusia itu bagaikan pasukan yang sedang baris berbaris. Mereka akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Fama ta'arafa minha idlafa. Jiwa manusia kalau dia cocok dalam satu perkara akan bisa bersama mereka. Wa idza tanaqara ikhtalafa. Namun kalau jiwa manusia itu berselisih, maka dia akan berpecah. Tidak akan bisa bersatu. Ahlus sunnah bersatu dengan ahlus sunnah. Ahlul bid'ah pun bersatu dengan ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini yang bisa kita baca dalam pertemuan kita kali ini tentang tanda-tanda ahlus sunnah dan beberapa di antara tanda-tanda ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai poin keberapa? 197. Pada pertemuan akan datang 198, supaya bisa langsung nyambung insyaallah di Kamis yang ke 2 dan 4 insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.